Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa khususan abnai ikhwan at-talabah rahimani wa rahimukumullah. Para santri dan santriwati. Kita masuk pada Kitabul Hudud. Kitab pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Hudud. Wal hudud bentuk jamak dari had. Sedangkan hukum asalnya had, maknanya adalah penghalang. Wahuwa ma yuhjaz baina syai'ain. Had itu penghalang atau pembatas. Ma yuhjaz baina syai'ain. Yang memisahkan antara dua perkara. Sehingga sering diterjemahkan batas-batas. Sering diterjemahkan sebagai penghalang. Dan lain-lain. Wa man ikhtilatiha. Ikhtilatihima. Dan juga had maknanya adalah memisahkan dua perkara agar tidak tercampur. Pemisah, pembatas, itu had. Wa minhu ukhidha ma'na hadha. Dan dari sinilah diambil makna had yang jamaknya hudud. Artinya penghalang-penghalang. Sedangkan secara syar'i, tadi secara bahasa. Adapun secara syar'i, istilah al-fuqaha ketika mereka berkata, ini adalah hukum had, atau ini adalah hudud. Apa maksudnya? Fahiya, uqubatun muqaddarah syar'an litamna' minal wuku'i fi misli martakaba minal ma'asi. Hudud secara istilah para ulama, secara istilah syar'i adalah balasan-balasan, hukuman-hukuman yang ditentukan secara syar'i untuk menghalangi manusia dari perbuatan yang haram. Saya ulangi, bahwa hukum had secara istilah syar'i adalah balasan-balasan atau hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat untuk menghalangi manusia dari perbuatan dosa. Fi mithli martakaba au fi mithli martukiba minal ma'asi. Yani seperti menghalangi orang-orang dari berbuat maksiat, maka setiap orang yang berbuat maksiat tertentu dihukum dengan hukuman tertentu. Diberi balasan di dunia dengan balasan tertentu. Ini namanya hukum hudud. Hukum hudud thabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ulama fil jumlah. Hukum-hukum had yang seperti ini sudah sabit hukumnya, ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan secara ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Wa yaqtadhiha al-qiyas as-sahih, bahkan yaqtadhiha al-qiyas as-sahih, bahkan kias yang benar mengharuskan adanya hukuman. Apa kias yang benar? Kias yang syar'i. Atau kadang-kadang para ulama menambahkan satu lagi, yani secara akalan wa fitratan, secara akal, secara fitrah, orang yang berbuat salah perlu dihukum. Itu sudah sangat masuk akal dan sangat sesuai dengan fitrah. Kalau orang yang berbuat salah dibiarkan, akan semakin banyak orang yang berbuat salah. Kalau orang yang berbuat dosa dibiarkan tidak dihukum, akan semakin banyak orang berbuat dosa, sehingga harus ada hukuman. Berarti, hukum-hukum had ini betul-betul hukum yang sabit secara dalil-dalil syar'i dan akli. Dalil syar'inya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Dalil aklinya dengan kias yang benar, dengan fitrah, orang yang berbuat salah harus dihukum. Tayyib. Lamman tahakahu al-'asi min maharimillah fahiya jazaa'un. Maka ini merupakan balasan bagi orang yang melanggar perintah Allah atau orang yang berbuat maksiat kepada Allah atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Sangat banyak hikmahnya. Makanya secara ijma', secara akli, secara naqli, secara fitrah harus ada hukuman bagi orang yang berbuat salah. Mengapa? Hikmahnya sangat banyak. Apa saja hikmahnya? Hikmatuha tashri'iyah. Laha hikamun jalilah. Hukum-hukum had memiliki hikmah-hikmah yang sangat tinggi, sangat mulia. Wa ma'anin samiyah. Memiliki makna-makna yang sangat tinggi pula, sangat mulia. Wa ahdafun karimah. Dan memiliki tujuan-tujuan yang mulia pula. Walidha yanbaghi iqamatuha. Maka hukum-hukum had harus ditegakkan. Lida'i at-ta'dibi wat-tathhiri wal-mu'alajah. Karena faktor pendorong adalah ta'dib, pendidikan. Tathhir, pembersihan. Wal-mu'alajah, perbaikan. Perlu adanya hukum-hukum had dan perlu ditegakkan hukum-hukum had. Apa da'inya? Apa faktor pendorongnya? At-ta'dib, untuk mendidik manusia. Wat-tathhir, dan untuk membersihkan masyarakat dari kejelekan-kejelekan. Wal-mu'alajah, dan untuk memperbaiki masyarakat. La lil gharad at-tashaffi wa lal intiqam. Tujuannya bukan hanya memuaskan hawa nafsu dan melampiaskan dendam. Tidak. Hukum-hukum had bukan untuk melampiaskan dendam, bukan untuk memuaskan diri pribadi. Tetapi ditegakkan untuk pendidikan, untuk pembersihan, dan untuk perbaikan. Litahsul al-barakah wal-maslahah, agar didapat barakah, agar didapat maslahat. Wa kafarah an iqabihal ukhrawi, dan juga agar menjadi tebusan untuk menghapus balasan akhirat. Seorang yang berdosa atau berbuat maksiat, ketika dihukum di dunia, maka hukuman akhirat sudah terhapus. Kalau dia dalam keadaan menerima hukuman tersebut dengan ridha, dalam keadaan dia benar-benar jera dari perbuatannya, maka dia terhapus ancaman-ancaman adabnya di akhirat. Barakallahu fikum. Apa saja hikmah-hikmah dari ditegakkannya hukum had? Fahiya ni'matun minallahi ta'ala kabiratan ala khalqih. Berarti ditegakkannya hukum-hukum syariat ini, hukum-hukum had bagi pendosa atau bagi orang yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka ini kenikmatan sesungguhnya. Ni'matun minallah. Kenikmatan dari Allah yang sangat besar atas makhluknya. Mengapa? Kita lihat. Fahiyya lil mahdudi tuhratan an ithmi wal ma'asyah. Yang pertama, bagi orang yang dihukum hadnya, bagi orang yang dihukum had, contoh hukum had, orang yang minum khamr dicambuk. Orang yang mencuri lebih dari sekian dipotong tangannya. Itu hukum-hukum had. Bagi orang yang dihukum tuhratan, pembersih. Bagi orang yang dihukum sebagai pembersih dari dosa dan kemaksiatannya. wa kafarah an iqabihal ukhra al-ukhrawi, dan juga sebagai penghapus dari ancaman balasan di akhirat kalau sudah dihukum di dunia. Itu pertama. Kedua, wa hiya lahu wa li ghairihi. Hikmah kedua bukan hanya untuk yang dihukum. Untuk yang dihukum dan untuk orang lain. Ditegakkannya hukum-hukum had tadi menjadi radi'atun wa zajiratun 'anil wuqu'i fil ma'asi. Hukum-hukum had tadi ketika ditegakkan menjadi radi'ah, menjadi pencegah bagi dia yang dihukum dan bagi orang lain. Bagi dia akan jera, enggak akan mengulanginya. Bagi masyarakat, juga masyarakat menyaksikan hukum tadi, mereka takut. Maka mereka juga tercegah untuk melakukannya. Berarti ditegakkannya hukum had adalah radi'atun, pencegah. Wazajiratun, juga maknanya sama, menghalangi orang untuk melakukan hal yang sama. Pelakunya enggak berani ngulangi, orang-orang masyarakat yang melihatnya juga enggak berani melakukan hal yang sama, takut dihukum dengan hukum yang sama. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW mengajarkan ketika menghukum seseorang dengan hukum had, itu disaksikan oleh masyarakat. Bahkan dalam Quran, Allah menyatakan, فَلْيَشْهَدْ عَدَاهْبَهُمَا ta'ifatun minal muslimin, minal mu'minin. Hendaklah disaksikan hukumannya oleh sebagian kaum muslimin. Bayangkan kalau seorang pembunuh kemudian dikisos. Dikisosnya di depan Masjid Istiqlal. Kemudian diberitakan oleh semua channel TV, internet, dan masuk ke dalam semua tayangan-tayangan. Bayangkan, kira-kira bagaimana? Apakah besok akan ada yang membunuh lagi? Takut semuanya. Melihat bagaimana seorang dipenggal karena membunuh seorang wanita yang tidak memiliki salah apapun. Apalagi hukum rajam karena dia memperkosanya. Bayangkan kira-kira. Apa yang terjadi di masyarakat? Radi'atun wa zajirah. Tercegah, yang tadi membunuh takut kayak kemarin. Kalau saya ketangkap, saya akan dipenggal kepalanya. Kalau saya membunuh si fulan, kemudian saya tertangkap, saya bisa diginikan, bisa digitukan. Seperti kemarin yang disaksikan dalam seluruh channel-channel TV dan internet. فَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا, kata Allah. Hendaklah disaksikan hukuman had tadi oleh manusia, oleh masyarakat. Ini faedah kedua, menjadi radi'atun dan zajiratun 'anil wuqu'i fil ma'asi. Hikmah yang ketiga, wa hiya mani'atun wa hajizatun min tishari syurur. Yang ketiga, dengan ditegakkannya hukum-hukum had tadi, sang pembunuh dibunuh, qisas. Seorang yang berzina dirajam, yang sudah muhsan tentunya. Yang ketiga, seorang yang mencuri dipotong tangannya. Wallahi negeri akan aman tenteram. Ini faedah ketiga. Mani'atun wa hajizatun min tishari syurur, akan terhalang tersebarnya kejelekan. Akan terhijabi atau akan terbersihkan negeri dari penyebaran kemaksiatan, kejahatan, al-fasad, kerusakan-kerusakan di muka bumi. Pembunuhan semakin berkurang, pemerkosaan semakin berkurang, pencurian, korupsi semakin berkurang, kalau ditegakkan hukum had. Ni'matun, azimatun, kenikmatan yang sangat besar. Berarti faedah yang berikutnya atau hikmah yang berikutnya yang keempat, fahiya amanun wa dhamanun lil jumhur. Maka niscaya masyarakat akan merasa aman. Masyarakat akan merasa aman. dia akan berjalan di kota ataupun di kampung, bahkan mungkin ke dalam hutan, akan aman. Mengapa? Karena siapa yang berani berbuat kejahatan, ada hukumnya dan ditegakkan hukumnya. Berarti hikmah yang keempat, amanun wa dhamanun lil jumhur, akan menjadi keamanan dan jaminan bagi masyarakat umum. Ala dima'ihim, terjaga darahnya. Wa aradihim, terjaga kehormatannya. Wa amwalihim, dan terjaga hartanya. Terjaga darahnya maknanya tidak ada yang berani membunuhnya, bahkan melukai pun tidak ada yang berani, karena wal juruhu qisas. Karena luka pun ada kisasnya. Berani menyiram air panas kepada saudaranya, dihukum oleh pengadilan Islam, yang menyiram air panas, disiram air panas. Sama. Kisos. Wa arad, terjaga pula kehormatan-kehormatannya. Enggak ada yang berani melecehkan wanita-wanita muslimah. Enggak ada yang berani apalagi memperkosanya. Karena ada hukumnya. Ditegakkan hukum had. Wa amwalihim, dan juga terjaga hartanya, tidak dicuri, tidak dirampok, tidak dirampas. Mengapa? Karena mereka takut hukumnya sangat tegas, yaitu hukum-hukum syar'i. Apa hukumnya perampok yang sampai membunuh? Hukumnya perampok yang sampai membunuh, dia dipotong tangannya dan kakinya bersilangan. Kalau kakinya kanan, tangannya kiri. Kalau tangannya kanan, kakinya kiri, bersilangan dipotongnya, kemudian digantung. Disaksikan oleh semua orang yang lewat. Bayangkan betapa takutnya manusia merampok di negeri yang menegakkan hukum had. Kalau kita bicara itu kejam, ini syariat Islam. Dan tidak kejam, mengapa? Perampok yang kejam. Karena perampok itulah yang membunuh, merampas, menganiaya. Sedangkan apa yang dilakukan dalam hukum Islam hanya menghukumi dengan hukum yang sama dan setimpal. Justru hikmahnya yang sangat besar, yaitu tidak akan ada lagi kejadian yang sama. Sehingga orang merasa aman, tidak ada perampok, tidak ada pencuri, tidak ada orang yang merampas hartanya, mengambil hartanya karena ada hukum had. Bisa dipotong tangannya. Masih ada lagi hikmah-hikmah ditegakkannya hukum had. Wa biiqamatiha yasluh al-kaun wa ta'murul ard, dan dengan ditegakkannya hukum-hukum had, alam semesta menjadi lebih baik. Wa ta'murul ardi, dan bumi menjadi makmur. Kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada keboliman-kedoliman terhadap harta, kalau tidak ada kecurangan-kecurangan, wallahi negeri ini akan lebih makmur lagi. Akan besar hasilnya untuk rakyat, lebih besar lagi. Makmur, negeri yang tidak sekaya Indonesia bisa menggratiskan semua pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan lain-lainnya. Apalagi Indonesia, pasti bisa. Barakallahu fikum. Hanya saja, jangan sampai ada kebocoran di sana-sini. Kalau ada kebocoran di sana-sini, terasa kurang terus. Karena embernya bocor, diisi air seberapa pun habis. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hikmah ditegakkannya hukum had adalah kemakmuran. Wa yasudul hudu' wa sukun, dan akan merata ketenteraman, ketenangan hidup. Wa tatimmun ni'mah, dan juga kenikmatan akan semakin sempurna. Bin qima'i ahli syarri wal fasad, dengan semakin habisnya penjahat-penjahat, perampok-perampok, pencuri-pencuri, semakin habisnya mereka, semakin berkurang karena takut dengan hukum had, maka negeri itu semakin makmur. negeri itu semakin aman, tenteram, menjadi baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Wabitarkiha. Adapun sebaliknya, kalau ditinggalkan hukum-hukum had, wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibiarkan tidak dihukum dengan hukum-hukum had, yantashiru syirki wa yaksurul fasad, akan semakin banyak kesyirikan, akan semakin banyak kerusakan-kerusakan, dan akan terlihat kejelekan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, wal qaba'ih, kebusukan-kebusukan, kedoliman-kedoliman, kecurangan-kecurangan, yang semua bebas melakukannya, sehingga bertambah banyak yang berbuat jahat, karena tidak ada hukum had. Mama'ahu yakunu batnul ardi khairan min dhahriha, yang akhirnya di bawah tanah lebih baik daripada di atas tanah. Kalau negeri hancur seperti itu, maka bawah tanah lebih baik daripada di atas tanah. Artinya lebih baik mati daripada dia berjalan di atas tanah di negeri yang seperti itu hancurnya. Jalan tidak aman, perdagangan tidak aman, lingkungan tidak aman, dan seterusnya. Na'udzubillah min dalik. Ditegakkan hukum-hukum takzir saja sudah ada pengaruhnya, apalagi hukum-hukum had. Nah, di sini ada catatan perbedaan hukum takzir dan hukum had. Karena pemerintah kita walhamdulillah menegakkan hukum, tapi disebut dengan hukum takzir. Takzir itu hukum yang ditentukan oleh penguasa, oleh kebijakan penguasa. Penjara saja sekian bulan, atau denda sekian dan sebagainya. Itu namanya hukum takzir. Dengan itu saja ada pengaruhnya, daripada tidak ada hukum sama sekali. Apalagi kalau hukum itu yang ditegakkan adalah hukum-hukum yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Apalagi kalau hukum-hukum itu yang diajarkan oleh manusia terbaik seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti akan lebih bagus lagi, akan lebih indah lagi, dan niscaya negeri ini akan semakin makmur. Wala syakka annaha min hikmatillahi ta'ala wa rahmatih, tidak ragu lagi bahwa ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya hukum-hukum had yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah dari Allah. Wallahu azizun hakim. Ala anna syari'ar rahim hina syara'al hudud sabaqat rahmatuhu fiha iqabahu fa'afa anis sigar wadahibil uqul. Namun, karena syariat yang sangat rahmat ini, syariat Allah yang sangat sempurna ini, mensyariatkan hukum-hukum had dengan rahmat, sabaqat rahmatuhu fiha iqabah, dan rahmat Allah lebih mendahului daripada balasannya, maka Allah pun mengajarkan dalam Quran dan Sunnah orang-orang yang tidak boleh dihukum dan dimaklumi. Siapa itu? Anissigor, anak-anak kecil satu. Wadahibil uqul, orang yang tidak waras, tidak punya akal. Walladhi fa'aluha li jahlin bihaqiqatiha, atau orang yang melakukan karena kebodohan, tidak sengaja, tidak mengerti. Baik. Dan beberapa hukum-hukum yang berat, beberapa hukum-hukum yang berat, seperti hukum rajam bagi orang yang zina, so'aba tubutaha, dipersulit. Dipersulit syarat-syaratnya. Untuk bisa ditegakkan rajam itu, syarat-syaratnya sangat sulit. Di antaranya adalah harus ada 4 saksi yang adil, dan saksi itu tahu betul bahwa ini benar-benar zina. Bukan hanya berpegang-pegangan, bukan hanya berpeluk-pelukan, benar-benar zina timba masuk sumurnya, ember masuk sumurnya. Aw i'tirafan minaz zani, atau pengakuan dari pelaku, dan itu pun sangat jarang terjadi, sangat sulit terjadi. Sehingga hampir-hampir rajam tidak pernah terjadi kecuali satu kali atau dua kali, itu pun karena pengakuan. Bayangkan kalau ada empat saksi, yang keempat-empatnya menyaksikan orang itu berzina, benar-benar berzina, iltiqa al-khitanain, dua kemaluan khitannya benar-benar bertemu, berarti orang ini berzina di jalan raya, ditonton banyak orang, atau dia pamerkan kepada setiap orang dengan video dan sebagainya. Memang layak untuk dirajam yang demikian. Demikian pula masalah pencurian. Tidak setiap pencurian dipotong tangannya. Ada rahmat. Kalau pencurian itu sedikit, kalau pencurian itu tidak mencapai batasan tertentu, tidak dipotong tangannya. Atau bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah membebaskan seseorang, walaupun mencuri lebih dari batasan yang ditentukan, yang harusnya dipotong, tapi dibebaskan. Karena ternyata dia kelaparan. Maka kata Amirul Mukminin, yang salah adalah masyarakat sekitarnya. Mengapa tidak memberikan sedekahnya, bantuannya kepada para fuqara wal masakin? Baik, berarti tidak segampang itu. Wah, kejam, dikit-dikit potong tangan, dikit-dikit bunuh. Tidak, ada aturannya. Ada syarat-syaratnya. Yang kadang-kadang syarat itu tidak mudah. Kecuali kalau pelaku memang benar-benar layak untuk dipotong tangannya. Ikhwan fillah na'azzakumullah wassalatu wassalamu ala taufiqul afiyah wal hidayah warahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya membaca hadis yang pertama di dalam bab ini. Tadi baru muqaddimah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.